Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Malam hari ini, malam Jumat tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriah, tanggal 4 Februari 2021, kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Sunnah Jamaah dan Qadarus Syafa'al. Dua kali kita off berpekan, tapi alhamdulillah dengan izin Allah Azza Wajalla malam ini kita akan teruskan di halaman 175. Dan kemarin kita membahas ini tentang masih berkaitan dengan bantahan terhadap dua kelompok yang menyelisihi sifat ulunya Allah, sifat maha tingginya Allah Azza wa Jalla. Nah, naqra. Qala mu'allif rahimahullah, telah berkata penulis di sini Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Fakulna innana lam natakatta lam natanatta. Ya, fakulna, kita katakan innana lam natanatta walakinna aradna an nadfa'a qawla su'in wahumul ladina yakuluna inna allaha laysa aliyin bidhatihi fanakulu bal huwa aliyin bidhatihi walawla annahum أهواجنا إلى هذا القول ما قلناه ولا اقتصرنا على قراءة القرآن والحديث ولم نزد حرفا واحدا ولكن ماذا نأمل في دفع هذا العدوان على الشريعة وعلى الخالق عز وجل. إذا أنبدأ سبلمنا فإن قال قائل, kalau ada yang berkata, tanatta'tum hina kultum inna allaha aliyun bidhatihi faqawlukum bidhatihi hada tanatta'un hada tanatta'un waqad qala nabi sallallahu alaihi wasallam halakal mutanatta'un. Nah, di sini jelaskan kalau ada yang berpendapat kalian itu telah melakukan tanatuk. Ada yang tahu tanatuk apa? Tanatuk itu berdalam-dalam dalam suatu urusan yang di situ faedahnya tidak jelas. Berdalam-dalam dalam suatu masalah, tapi di situ faedahnya tidak jelas. Dan terkadang memberatkan diri. Terkadang memberatkan diri. Nah, sebutan ketika kalian mengatakan inna allaha aliyun bidhati, sesungguhnya Allah Azza wa Jal itu maha tinggi dengan zat-Nya. Faqaulukum, maka perkataan kalian bidhatihi dengan zat-Nya, zat-Nya Allah Azza wa Jal, hada tanattu'. Ini adalah tanattu'. Kenapa? Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda halakal mutanatti'un, celakalah orang-orang yang tadi memperdalam-dalam sesuatu yang manfaatnya tidak ada, akhirnya menjadi tergelincir. memberatkan diri. Ini dikeluarkan Imam Muslim di Kitabul Ilm Babu Halakal Mutanatti'un. Nah, sekarang kalau antum faham tentang pendapat orang ini, tanatuknya orang yang menganggap bahasanya Allah Azza Jalla Maha Tinggi dengan zatnya di mana? Sedangkan dalam Al-Quran sudah jelas faedahnya, dari dalil-dalil yang telah kita pelajari sudah jelas. Nah, pertanyaannya adalah tanatuknya itu di mana? Nah, fakulna, kita katakan di sini Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahim mengatakan innana lam natatau lam natanattau, kita itu tidak tanattu, walakinna aradna, namun yang kita inginkan an nadfa aqala su'i, untuk membela diri dari perkataan yang jelek, perkataan yang batil, perkataan yang kotor. Tentang apa? Wahumul ladina yaqulun, dan mereka adalah orang-orang yang berpendapat innallaha laisa aliyan bidzati, yaitu untuk membantah orang-orang yang berpendapat sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak maha tinggi dengan zat-Nya. Fanaqul, lalu kita katakan bal huwal aliyyu, ya huwa aliyun bidzati. Namun Allah Azza wa Jalla itu maha tinggi dengan zat-Nya. Walau la annahum ahwajuna ila hadzal qawli ma qulnahu. Jadi seandainya mereka ya ahwajuna, artinya memberikan hujah kepada kita ila hadzal qaul, terhadap perkataan ini maqulnahu, maka kita tidak katakan seperti itu. Artinya apa? Tidak tanattuk. Walaqtasarna ala qiraatil Qur'an wal hadis, dan kita hanya menyingkat, memendekkan, mencukupkan dengan apa yang ada dalam bacaan Al-Qur'an dan hadis. Tidak kaitannya dengan apa? Logika, Mas. Walam nazid harfan wahidan, dan kita pun tidak menambah satu huruf pun. Walakin madza na'mal fi daf'i hadzal 'udwani 'ala syari'ati. Namun apa ya? Namun apa yang kita lakukan dalam hal apa? Membela syariat ini terhadap musuh-musuhnya. Artinya musuh-musuh Islam itu menginginkan untuk menyelipkan filsafat dalam agama Islam. Jadi kalau misalnya orang ahli filsafat apa? Di dunia ini hanya ada Al-Khaliq dan makhluk. Kembali lagi tentang masalah apa? Tentang Al-Quran. Menurut mereka, orang-orang yang ingin membatalkan syariat Islam, bahwa Al-Quran makhluk. Al-Quran itu kalam Allah, laisal makhluk. Sehingga apa? Itu kan Al-Quran selain Allah. Berarti kalau selain Allah, makhluk dong. Itu filsafat, Mas. Dalilnya akal, gak masuk di situ. Maka yang di sini disebutkan, ini hanya kita mencukupkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, dan tidak menambah satupun huruf. Nah, lalu apa yang kita lakukan untuk membentengi, membela diri dari musuh yang menyerang syariat Islam? Seperti tadi itu. Wa 'alal khaliqillah azza wajal, terlebih terhadap Allah azza wajal, apa yang kita lakukan? Walaupun di situ kita mengetahui Allah tidak membutuhkan pembelaan makhluknya, tapi maksudnya di sini adalah berapa banyak orang itu tersesat karena mereka tidak mengetahui tentang hakikat yang dikatakannya. Sebagaimana sekarang orang-orang yang tanda kutip mempunyai kesalahan-kesalahan yang banyak, dari seluruh banyak orang-orang yang menyudutkan kaum muslimin, itu adalah orang-orang yang tidak pernah, bisa jadi mereka itu tidak pernah bisa baca Al-Quran, tidak bisa bahasa Arab, tidak pergi ke masjid, tapi hanya mempunyai gelar dan omongannya ini dan itu, nasolah sama fi. Dan itu adalah makarnya orang-orang kafir. Kemudian menghinggapi orang-orang yang imannya seperti itu, nasolah sama fi. Semoga Allah Azza memberikan hidayah kepada dalatul muslimin, pada kaum muslimin yang sesat seperti itu. Anda katakan sesat perkataannya ya, kalau orangnya kita enggak sesatkan. Tapi perkataannya seperti itu, bahkan mengatakan bahwasanya orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah ini adalah teroris, fanatis dan seterusnya, kemudian kita harus jauhi. Subhanallah, ini adalah memecah belah kaum muslimin. Kalau seandainya mereka tahu tentang keutamaan Islam, keutamaan persaudaraan dalam Islam, tentunya hal seperti itu tidak diangkat sebagai bentuk perselisihan. Berapa banyak kaum muslimin itu dipecah belah gara-gara seperti itu, Mas. Bahkan sekarang ada yang mengatakan untuk TAP MPR, untuk melarang Wahabi dan seterusnya. Dari mana sesatnya, Mas? Dilihat dulu. Sedangkan orang-orang yang tanda kutip merugikan triliunan itu, kira-kira agamanya apa dan dari mana mereka? Apakah mereka itu sipit-sipit yang kemudian mengaku-ngaku membela Islam, membela kaum muslimin di Indonesia, atau hanya sekedar nasrallah mafia? Itu menggerus hati. Subhanallah, ternyata berapa banyak kaum muslimin dakwah kita belum sampai kepada mereka. Dan doa-doa kebaikan kita masih kalau anak katakan kepada diri anak sendiri, kenapa kita masih bakhil? Kenapa lidah kita masih keluh untuk berusaha mendoakan hidayah kepada saudara-saudara kita lainnya? Anggapannya kita sendiri yang selamat, kita sendiri yang merasa nyaman dengan keilmiahan yang kita dapat tidak salah sama. Nah, jadi orang-orang yang seperti itu bisa jadi karena mereka itu banyak orang-orang yang dendam kepada mereka dan mendoakan kejelekan kepada mereka, sehingga doa-doa kebaikan yang harusnya tercurah kepada mereka terhalang. Sehingga dengan terhalanginya doa-doa kebaikan kepada mereka, terhalangi pula hidayah. Ya. Jadi antum bisa lihat berapa banyak orang-orang yang nyeleneh, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang-orang yang melakukan dosa dan kesalahan dari kaum muslimin. Ya. Kita tidak berbicara tentang orang-orang kafir. Orang kafir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta penjagaan dan keselamatan dari fitnahnya mereka. Kita mengatakan saudara-saudara kita itu mereka terlalu banyak tanda kutip melakukan kesalahan, kemaksiatan dan yang lainnya. Tapi bisa jadi mereka terus-menerus melakukan kemaksiatan dan kesalahan itu karena kita pun tidak mendoakan kebaikan kepada mereka. Karena sebab yang paling asasi, mereka tidak mendapatkan hidayah karena terhalangnya doa-doa kebaikan. Begitupun sedikitnya orang-orang yang mendoakan kebaikan kepada mereka. Karena yang ada ketika kita melihat orang yang melakukan maksiat, kita benci dan kita ingin melawan, ingin membalas dengan yang setimpal. Tapi terkadang kita lupa untuk mendoakan dia agar bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sekarang. Assalamualaikum. Nah, kita lanjutkan. فَنَحْنُ نَقُولُ, maka kita katakan bidatihi dorurotan. Kita katakan bidatihi ini adalah suatu yang pokok esensial yang wajib ada. Paham tak di sini? كَمَا قَالَ بَعْدُ السَّلَفِ, sebagaimana perkataan generasi terdahulu, yaitu salaf, maksudnya di sini adalah sahabah. Ya. Khairun nasi qarni summa ladhi yalunahum summa ladhi yalunahum, baik-baik generasi dari generasiku, generasi sepeninggalnya, kemudian sepeninggalnya. Orang-orang yang mengikuti jalan petunjuk kepada orang-orang yang paling dekat dengan Nabi SAW, itu yang akan selamat. Sedangkan orang-orang yang sekarang mengikuti kebanyakan pemikiran-pemikiran mereka yang nyeleneh-nyeleneh, apa yang terjadi? Hidup mereka pun mereka gak tahu akhir kehidupan mereka. Orang-orang yang menggagas menghalangi kaum muslimin dari masjid, menghalangi kaum muslimin untuk sholat berjamaah di masjid dengan dalih terorisme, tuduhan dan yang lainnya, antum bisa lihat akhir kehidupan mereka kayak gimana. Itu ngeri. Sebut saja yang sudah meninggal, berapa banyak tokoh-tokoh liberal itu matinya ngenes, Mas. Ada yang mukanya hitam, ada yang matinya susah. Naudzubillah min dzalik. Itu enggak pernah atau jarang diekspos oleh berita-berita yang ada. Dulu Menteri Agama ada yang liberal, inisialnya pakai M. Itu meninggalnya ngeri. Juga terakhirnya juga M juga. Tokoh. Jadi ini ngeri. Sangat mengerikan. Kembali lagi ke sini. Nahnu nakul bidatihi. Ini dururatan. Kama qala ba'du salaf fi istawa. Istawa al-ars. Di dalam ayat. Di surat Al-A'raf ayat 54. Dan juga ayat yang lainnya banyak. Ya, istawa al-ars. Fi sittati ayyamin thumma istawa al-ars. Ini di surat Al-Sajdah juga ada. Qala istawa bidatihi. وبعضهم أنكر هذا قال لماذا تقولون بذاته فنقول لهم نحن لم نقل بذاته تنطعا إنما قلنا بذاته ردا على من يقول استواء استواء معنويا لا ذاتيا وأن معناه الملك والقهر أن معناه الملك والقهر والاستيلاء. Nah, jadi kita katakan bidatihi ini adalah suatu yang pokok yang harus ada darurotan. Sebagaimana perkataan sebagian salaf fi istawa alal ars. Ya, artinya kenapa ada di sini alal ars, di atas ars? Kalau Allah istawa, Allah itu berada di atas langit, itu sudah cukup. Kenapa ditambahin alal ars? Maksudnya seperti itu. Qala istawa bidatihi. Kemudian mereka, kaum salaf, sebagian kaum salaf, itu mengatakan apa? Istawa bidatihi. Allah Azza wa Jalla istiwa dengan zatnya. Wa ba'dhum ankara hadha, dan sebagian dari mereka mengingkari yang demikian pula. Wa qala limadha taqulun, dan dia mengatakan kenapa engkau kalian itu mengatakan bidzatihi, kenapa tambahan bidzatihi? Fa naqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, nahnu lam naqul bidzatihi tanattu'an, kita tidak mengatakan bidzatihi sebagai bentuk tanattu. Innama qulna bidzatihi, sesungguhnya kita katakan bidzatihi ini adalah raddan, sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang yang mengatakan istawa istiwaan ma'nawiyan la dzatiyan. Allah azza wajal beristiwa, Allah azza wajal beristiwa istiwaan ma'nawiyan, secara makna saja bukan zatnya. Wa anna ma'nahu, bahwasanya maknanya adalah al-muluk wal-qahra wal-istila, yaitu maknanya adalah kekuasaan, kemudian wal-qahra kekuatan untuk memaksa, wal-istila'a dan ketinggian. Wakadhalika nuzulu ila sama, ya, wakadhalika nuzulu ila sama ad-dunya. Ba'dul ulama'i qala yanzilu bidatihi, faqala al-akhiruna hada tanattu'un. Limada taquluna bidatihi wa rasulu sallallahu alaihi wasallam lam yaqul yanzilu bidatihi? Qulna na'am, ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam lam yaqul yanzilu bidatihi li'annahu yukhatibu qauman yafhamuna anna al-fi'la idha udhifa ila al-fa'ili fa huwa mudhafun ila dhati al-fa'ili. Ini dikembalikan dengan apa? Logika, Mas. Tapi logikanya ini masuk. Antum lihat bagaimana membantahnya. Begitu juga an-nuzul, turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia. Jadi turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia itu terjadi setiap hari di akhir sepertiga malam yang terakhir. Yaitu apa? Sebagian para ulama mengatakan qala yanzilu bidatihi, turunnya itu dengan zatnya. dan ya Allah azza wajalla. Faqala al-akhiruna, dan sedangkan orang sebagian lainnya mengatakan hada tanattu'un, ini termasuk tanattu'. Lima ada taquluna bidatihi, kenapa kalian itu mengatakan dengan bidatihi? Paham enggak? Ana ulangi, tanattu' itu apa, Mas? Hah? Ya, berdalam-dalam terhadap sesuatu yang tidak manfaat, kemudian itu bisa menyebabkan apa? Nah, memberatkan. Ya, itu maksud dari tanattu'. Berdalam-dalam terhadap sesuatu yang faedahnya tidak ada, kemudian itu bisa menjadikan orang merasa terbebani. Ada pembebanan, takalluf, memaksakan diri. Sehingga di sini, ketika ada mengatakan, kenapa ada tambahan bidati, sedangkan di sini, wa Rasulullah SAW lam yakul yanzilu bidati, sedangkan Rasulullah SAW itu tidak mengucapkan yanzilu bidati, tidak mengucapkan, tidak bersabda Allah Azza wa Jal apa turun dengan zatnya. Kulna na'am. Syekh Muhammad SAW mengatakan, kulna na'am, iya. Rasulullah SAW lam yakul yanzilu bidzatihi. Rasulullah SAW tidak mengatakan apa? Turun dengan zatnya. Li'annahu yukhatibu qawman yafhamuna anna al-fi'la idha udhifa ila al-fa'ili fahuwa mudhafun ila dhati al-fa'ili. Kenapa tidak mengucapkan yanzilu bidzatihi? Karena ketika Nabi SAW itu mengucapkan yang demikian, itu mengucapkan kepada kaum, kepada orang-orang yang di sini yafhamuna, mereka faham annal fi'la, bahwasanya fi'il, fi'il yanzil, turun ya, idza udhifa ila al-fa'il, apabila dinisbatkan, disandarkan kepada al-fa'il. Al-fa'il itu apa? Pelaku perbuatan, Mas. Fawa mudhafun ila dhatil fa'ili, maka dia itu sudah disandarkan secara otomatis kepada fa'il itu sendiri, pelakunya sendiri. Contohnya apa? Kataba Aliun ar-risalata. Kataba Aliun ar-risalata. Antum sudah paham semua? Kataba fi'il, kata kerja. Nah, ana tuliskan di sini biar antum jadi paham. Karena ini kaitannya ketika mempelajari difahamkan bahasa Arab, fa'il itu apa dan seterusnya. Ketika gak paham, untuk tasawurnya, untuk menggambarkannya pun susah ya. Jadi ana tambahkan di sini sedikit pembahasan tentang bahasa Arab. Jadi seperti ini, ana pindahkan dulu. Jadi antum bisa lihat di sini. Nah, ana katakan di sini, itu bisa lihat kataba. Nah, kataba aliyun arisalata. Nah, kataba itu fi'il, Mas. Aliyun fa'il. Fa'il itu adalah kata benda yang adanya setelah fi'il. Kataba aliyun arisalata sebagai maf'ul bihi, objek penderitanya. Paham ya? Nah, jadi ini adalah kataba fi'il. Kemudian aliyun adalah fa'il, pelakunya menulis. Arisalata apa? Iya. Maf'ul bihi. Arisalata risalah, surat, Mas. Paham enggak sih? Nah, apakah kemudian ketika Ali menulis seperti itu hanya penanya saja yang berjalan dengan sendirinya, atau Ali menulis itu ya orangnya tangannya itu menyatu dengan alinya. Bisa gak tangannya itu terpisah kemudian nulis sendiri? Masuk akal gak? Tidak masuk akal. Maka disebutkan kalau kemudian itu fi'il itu ya, itu kemudian dinisbatkan, disandarkan kepada fa'il, maka itu sudah menjelaskan bahwasannya apa yang disandarkan itu adalah bagian dari zat fa'ilnya, bagian dari Ali. Meskipun dia yang menulis itu apa? Tangannya, tangannya Ali. Tapi apakah kemudian kataba yadu Ali? Paham enggak? Nah, sehingga di sini kita balik lagi ya, ke penjelasan ini hanya takribudin saja. Ini untuk memudahkan antum memahami kontekstual apa yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Sehingga tanattu di sini karena ya, karena ketika Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, kaum muslimin saat itu, para sahabat saat itu faham tentang bahasa Arab. Sedangkan sekarang difahami seperti ini saja enggak faham. Harus mempelajari bahasa Arab lebih dahsyat lagi, karena ini pun tanda orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW, generasi sahabat Nabi SAW, tabi'in dan tabi'in, ini adalah orang-orang yang faham bahasa Arab. Sedangkan kita katakan, berapa lama kita mempelajari bahasa Arab pun masih gradul gradul, susah ini susah itu. Itu bukan bahasa induk kita. Tapi dengan izin Allah Azza wa Jalla kita berusaha untuk mempelajarinya, bukan kemudian untuk ditinggalkan. Ini pun tetap akan berbeda. Paham saya di sini? Sehingga apa yang dikatakan li'annahu yukhatibu qauman yafhamuna annal fi'la idza udifa ilal fa'il fa huwa mudhafun ila dhatil fa'il. Sebagaimana tadi, mereka faham bahwasannya fi'il itu apabila disandarkan kepada fa'ilnya, kata fa'aliyun arisalata, maka di situ perbuatan, perbuatan nulisnya dilakukan oleh Ali. Meskipun yang nulis, apakah mungkin nulisnya pakai mulut mas? Pakai tak kaki? Itu laisa alal ghalib, itu bukan mayoritasnya, bukan seperti itu. Kita memahaminya menulis itu pakai tangan, sehingga tangan itu adalah bagian dari Ali. Perbuatan menulis Ali itu adalah tangannya, dan tangan itu adalah bagian dari zatnya Ali. Paham kami sini? Ini hanya takfir budihan. Sehingga ini bidzatihi ini tidak perlu dijelaskan lagi. Ketika orang faham seperti itu, maka ditambahkan bidzatihi untuk memperjelas bagi orang-orang yang harus dibantah, karena mereka itu apa? Ngeyelun dengan kesalahan mereka, mengatakan apa? Ini tanattu, ini tidak seperti itu. Allah Azza wa Jalla itu aliyun laisa bidzatihi walakin ma'nawiyan. Ini salah. Allah Azza wa Jalla mempunyai sifat maha tinggi dengan zatnya, baik makna maupun zatnya, bukan makna saja. Bagaimana yang kita telah pelajari. Paham sampai di sini ya? Nah. Alhamdulillah. Ya. Nah. Fa sahabatu lamma qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna ila as-sama'i dunya fahimu anna Allah huwa alladhi yanzilu falam yahtaj. Ya. Ini kita dengar dulu. Lagikan. Fasahabatu lamma qala lahum Rasulullah SAW yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya fahimu anna Allah huwa alladhi yanzilu wa lam yahtaj ila an yakula bidhati lakin lamma ja'ana qawmun yakuluna inna nuzulahu ma'nawiyun wa laysa dhatiyan aw inna nuzulahu yata'allaku bighayrihi la bidhatihi utturirna ila an nakula bidhatihi daf'an lihada al-qawli al-ja'iri wa laysa ta'annutan. Nah, jadi maksudnya di sini, ketika zamannya para sahabat itu ya, ketika Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya, sesungguhnya Rabb kami, Rabb kita senantiasa turun, ila sama'i dunya, ke langit dunia. Ya, ini mereka fahimu, mereka para sahabat itu, mereka memahami annallahu walladhi yanzilu, bahwasanya Allah lah yang turun, Allah lah yang turun, dan tidak dibutuhkan di situ untuk apa mengatakan bidzati, tidak ada perlu tambahan bidzati. Lakin namun lamma ja'ana qaumun yaquluna, ketika datang kepada kita kaum yang mereka mengatakan yaquluna, mereka mengatakan apa, inna nuzulahu, bahwa sesungguhnya turunnya Allah azza wajalla adalah ma'nawiyun, secara mana saja, wa laysa dzatiyan, bukan zatnya, au inna nuzulahu, atau ya, mereka mengatakan sesungguhnya turunnya Allah azza wajalla ya ta'allaqu bi ghairihi la bi dzatihi, ini berkaitan dengan selainnya, bukan berkaitan dengan zatnya, itu selain Allah yang turun, bukan zatnya Allah azza wajalla. Maka utturirna, kita terpaksa illa an naqul, untuk kita mengatakan apa bi dzatihi, ada tambahan apa bi dzatihi, secara zatnya, daf'an li hadzal qaul jair, ini sebagai bentuk pembelaan kepada orang yang mengatakan, orang jeleneh yang mengatakan seperti itu. Paham sampai sini? Wa laisa ta'annutan, dan ini bukan bentuk istilahnya ta'annut, artinya kita merasa tidak mampu untuk atau sudah nyerah, lelah untuk membela diri dari perkataan seperti itu, bukan. Dan bukan tanat tu'an, bukan tanat tu, ya. Paham sampai sini? Nah, qala al-mu'allif Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah mengatakan, wa qaluhu wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa huwa al-hakimul khabir, di surat Al-An'am ayat 18. Antum lihat di situ, namun kita belum sampai situ. Ini baru di sini, jadi kita tambah dulu tadi penjelasan tentang yang di atas. Ya. Jadi ini lafadznya ini adalah di surat An-An'am ayat 18. Jadi ini tentang Al-An'am. Ya. Tentang wahwal qahiru fawqa ibadi, ini disebutkan di surat Al-An'am ayat 2. Surat Al-An'am ayat 18 dan 61. Atau menambahkan di situ juga boleh. Ayat 18 yaitu wahwal qahiru fawqa ibadi wahwal hakimul khabir, dan dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya, dan dialah yang maha al-hakim, maha bijaksana, al-khabir, maha mengetahui yang nampak maupun yang tidak nampak. Paham sampai sini? Nah, waqad qala sya'iru al-hakim, berkata syair yang penyair yang bijak, ilbas li kulli halatin labusaha, Ilbas likulli halatin labusaha. Itu pakailah pada setiap halatin, pada setiap kondisi, labusaha, apa yang cocok dengannya untuk dipakai. Paham di sini? Jadi kalau di sini faqulu insanin nukhatibuhu bima ya'rifu, dan setiap orang itu kita berbicara kepada mereka dengan apa yang mereka ketahui. Kalau orang enggak faham tentang bidzatihi, maka kita tambahkan bidzatihi. Dan itu bukan tanatu. Bukan untuk memberatkan diri, untuk memperdalam dan seterusnya, tidak. Tapi karena apa? Orang yang menganggap Allah Azza wa Jalla itu turunnya maknawi saja atau naiknya maknawi saja, tingginya, maha tingginya Allah Azza wa Jalla maknawi saja, ini sudah salah kaprah terhadap permasalahan tersebut. Sehingga kita harus apa, meluruskan perkataan yang salah tersebut dengan adanya tambahan bidzati. Paham sampai sini? Nah, al-muhim, yang penting di sini, annahu qad tabayyana anna Allah 'alim bi dzatihi wa sifatihi 'ala jami'i khalqi. Wal adillatu katsiratun wa qad dzakarna mujmalaha wa annaha tanqasimu ila khamsati anwa'in. La khamsata ahadin. Wa hiya al-Qur'an wa sunnah wal isma'u wal 'aqlu wal fitratu. Yang penting di sini bahwasanya telah jelas, sudah gamblang bahwasanya Allah alim, bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu maha tinggi, bidzatihi, dengan zatnya, wasifatihi, dan sifatnya. Jadi Allah maha tinggi dengan apa? Zatnya dan sifatnya. Ala jami'il khalqi, di atas apa? Di atas makhluknya, seluruh makhluknya Allah maha tinggi. Wal adillatu katsiratun, dan dalilnya itu banyak sekali. Wa qad dzakarna mujmalaha, dan kami sudah menyebutkan apa tentang mujmalnya, secara mujmal, secara gambaran umumnya. Ya. Wa anha tanqasimu ila khamsati anwa, dan ini terbagi menjadi 5 macam. La khamsata ahadin, bukan 5 jadi 1, bukan. Tapi ini 5 berdiri sendiri-sendiri dan saling menguatkan, membenarkan satu sama lainnya. Yaitu apa? Yang pertama Al-Quran, sunnah, ijma, akal, dan fitrah. Maksudnya apa? Bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu tidak maha tinggi, dengan zatnya, dengan sifatnya di atas seluruh makhluknya, maka itu ada bantahan di dalam Al-Quran, ada bantahan di dalam sunnah Nabi SAW, di dalam ijma', dan juga akal dan fitrah. Paham ya? Qaulullah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, jadi qauluhu wa huwal aliyyu, fal aliyyu sifatuhu musyabbahatun, sifatu musyabbahatin, ya, fal aliyyu sifatu musyabbahatin, was sifatul musyabbahatu, nah, jadi ana ulangi di situ tadi, akal fitrah, nah, qalu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa huwal aliyyu. Wa huwal aliyyu, dan dia itu adalah maha tinggi. Fal aliyyu sifatun musyabbahatun, was sifatul musyabbahatu tadullu ala thubuti wal istimrari. Wa huwal aliyyu uluwan laziman dhatiyan, wa li hadza kana al uluwuhu ala jami'il khalqi min sifatihi dhatiyati lazimati. Hatta law kunna innahu yanzilu lis samai dunya فإن ذلك لا ينافع علوه لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته. Jadi di sini Allah Ta'ala berfirman wa huwal aliyu, dan dialah Allah Maha Ali, Maha Tinggi. Fal aliyu sifatun musyabbahatun. Ali, Maha Tinggi, adalah sifat musyabbahatun, sifat yang menyerupai. Artinya adalah menyerupai, ada tinggi. Tinggi itu juga dipakai apa, Mas? Untuk makhluknya. Paham saya misi? Jadi bukan sifat yang di situ menyendiri, mustaqillah atau maksus billah faqat. Ya, bukan khusus buat Allah saja, tapi musyabbahat. Wa sifatu musyabbahatun tadullu ala thubuti wal istimrar. Sedangkan sifat-sifat yang musyabbah di sini adalah menunjukkan tentang as-thubutu, tentang kokohnya, wal istimrar, dan terus menerus. Pokoknya dan terus menerus. Fawa al-aliyu uluwan laziman dhatiyan. Bahasanya Allah Azza Jalla Maha Tinggi. Dat yang mempunyai ketinggian laziman, yang di situ harus. Dan Maha Tingginya apa? Dhatiyan, dengan datnya, secara datnya. Walihada kana uluwuhu ala jami'il khalqi min sifati dhatiyati lazimati. Maka sifat Maha Tingginya Allah di atas seluruh makhluknya, termasuk sifatnya Allah yang dhatiyah, al-lazimati, yang pasti ada. Contohnya sifat dhatiyah itu apa, Mas? Wajah. Aywa. Ya, ibtigha'a wajhillah. Kemarin kita bahas tentang wajah Allah dan ridha Allah azza wajalla. Ibtigha'a wajhillah, mencari wajahnya Allah. Ya, wajahnya Allah, karena itu berkaitan dengan sifat dhatiyah, sifat yang melekat kepada Allah azza wajalla, yang kokoh bagi Allah azza wajalla, dan istimrariyah, yang terus-menerus. Sifat yang terus-menerus berlakunya bagi Allah azza wajalla. Sedangkan ridha Allah, ibtigha'a ridha Allah, ya, ridha Allah, sebutannya ibtigha mardhatillah, itu bukan wajah Allah. Wajah beda dengan ridha. Ridha adalah sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah azza wajalla. Dan ini berkaitan dengan apa? Dengan masyiah, dengan kehendak. Insya'a azahu wa insya'a aqama. Kalau Allah berkehendak, Allah sesatkan. Kalau Allah berkehendak, Allah luruskan. Seperti itu. Ini adalah sifat apa? Fi'liyah. Sesuai dengan kehendak Allah azza wajalla. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan berikan hidayah, Allah memberikan petunjuk. Tapi kalau Allah berkehendak pula, Allah bisa sesatkan. Nah, sama halnya, Mas. Berapa banyak orang-orang ingin menuntut ilmu syar'i, sudah berazam kuat dan seterusnya, tapi tidak banyak yang Allah mudahkan. Dan di situ berkaitan dengan sifat Allah azza wajalla, ridha tadi. Allah bisa memberikan ridha dan juga Allah tidak meridhai. Orang punya azam, punya semangat, punya tekad baja, punya keinginan kuat, tapi Allah enggak ridha, maka enggak bisa. Begitu pula orangnya biasa-biasa saja, tapi Allah ridha, maka Allah jadikan itu seperti itu. Paham ya? Karena di sini hatta law qulna, sampai kita katakan innahu yanzilu lis sama'i dunya, sesungguhnya Allah azza wajalla senantiasa turun ke langit dunia. Fa inna dhalika la yunafi'u lahu, yang demikian itu tidak menafikan, tidak meniadakan tingginya Allah azza wajalla. Li'anna Allah, karena sesungguhnya Allah laisa kamitslihi syai'un fi jami'i sifati, tidak ada yang serupa dengan Allah, dengan Allah sesuatu pun di seluruh sifat-sifatnya. Di seluruh sifat-sifatnya. Nah, kemudian qaluhu al-'azimu, yakni dal 'azamati, allati la a'zama minha fa huwa la a'zama minhu fi sultanihi wa mulkihi wa qahrihi wa ghairi dhalika. Al-'azim di sini adalah dal 'azamah, zat yang mempunyai keagungan. Zat yang mempunyai keagungan. Allati la a'zama minha, yang tidak ada yang bisa menyaingi keagungannya. Fa wala a'zama minhu fi sultanihi, maka tidak ada yang lebih agung dari Allah azza wajal dalam hal apa? Sultanihi, penguasaannya. Wa mulkihi, kerajaannya, kewenangannya, kekuasaannya. Wa qahrihi, dan dalam hal apa? Pemaksaannya. Wa ghairi dzalika, dan yang selain yang demikian. Allah bisa memaksa. Allah bisa menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang ada menjadi tidak ada. Itu semuanya adalah kehendak Allah azza wajalla. Kekuasaan Allah azza wajalla, kewenangan Allah azza wajalla. Maka antum bisa lihat berapa banyak orang yang ketika diberikan kemudahan untuk ibadah umrah dan haji, tapi belum tentu umrah hajinya bisa diterima. Begitu banyak orang yang bisa diberikan kemudahan untuk sholat, tapi belum tentu sholatnya khusyuk, sholatnya diterima, belum tentu. Begitu juga berapa banyak orang itu diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu syar'i, tapi belum tentu ilmunya barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham sini? Ini kaitannya dengan apa, Mas? Dengan sifat Allah azza wajalla al-azim. Maka hendaknya kita berusaha, ya, di setiap keadaan kondisi yang kita mampu untuk berdoa kepada Allah azza wajalla, untuk kita itu apa? Meminta kepada Allah azza wajalla agar kita istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i, dalam mempraktekannya, dalam mendakwahkannya. Dan ingat, antum diberikan kemudahan itu karena ada doa-doa dari orang-orang yang bersimpuh kepada Allah azza wajalla di tengah malam atau di waktu-waktu yang sangat sulit sekali, dan terkadang itu tidak pernah dinyatakan kepada kita. Salah satunya adalah doa orang tua kita. Begitu pula doa orang-orang yang pernah melakukan, mengajarkan kebaikan kepada kita. Doa-doa mereka itu masya Allah. Maka jangan pernah kita lalaikan doa-doa kebaikan itu pada orang-orang yang pernah dan senantiasa memberikan kita kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.